lebih menjanjikan dalam urusan dunia di negeri-negeri yang ditaklukkan, lalu mereka berniat ke sana. Namun Nabi SAW mengatakan tetap saja Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Kemudian Nabi mengancam bahkan orang-orang yang meninggalkan Madinah, la yada'uha ahadun ragbatan anha, tidak seorang pun meninggalkan kota Madinah karena tidak menyukainya, illa abadallahu fiha man huwa khairun minhu, kecuali Allah gantikan dia untuk tinggal di kota Madinah dengan yang lebih baik daripada dirinya. Berarti dia tidak baik, justru yang lebih baik diletakkan oleh Allah sebagai penggantinya di kota Madinah. Wala yathbutu ahadun ala la'wa'iha, dan tidak seseorang tegar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan kota Madinah, illa kuntu lahu syafi'an, kecuali saya baginya sebagai syafa'an, au syahidan, atau sebagai saksi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu hadis yang telah kita pelajari kemarin, akhir dari yang telah kita pelajari kemarin. Dan sekarang ini hadisnya, hadis itu diulangi kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru. Kemudian di sini ada tambahan yang sangat juga mengerikan, ancaman yang disampaikan oleh Nabi untuk orang-orang yang hendak atau yang berkeinginan untuk mencelakai penduduk Madinah, mencelakai atau menyakiti penduduk Madinah dalam hadis yang sekarang. Di sini ada tambahan, wala yuridu ahadun ahlal Madinah bisu, dan tidaklah seseorang berkehendak, berkeinginan untuk melakukan keburukan terhadap penduduk Madinah. Kata Nabi, wala yuridu ahadun ahlal Madinati bisu'in, tidaklah seseorang menginginkan, menghendaki untuk melakukan keburukan terhadap penduduk Madinah. Tidaklah seseorang pun yang bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah, itu dalam terjemahannya, illa, ini ancamannya, illa azabahullahu finnar, kecuali Allah akan lelehkan dia di neraka. Hanguskan maksudnya. Ya, Allah akan lelehkan dia di neraka, dzaubar rasasi, sebagaimana melelehnya tembaga ketika dipanaskan, atau sebagaimana melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Keras ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa azabahu Allahu finnar dzaubar rasas, sebagaimana melelehnya tembaga, atau sebagaimana melelehnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Itu kerasnya ancaman Nabi bagi mereka yang berkehendak untuk mencelakakan atau bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah. Ya, terhadap penduduk Madinah. Kenapa demikian? Karena memang yang akan menempati Madinah adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, innal imana la ya'zaru ila al-madinati kama ta'zaru al-hayyatu ila juhriha, sesungguhnya iman akan balik ke kota Madinah, akan balik ke kota Madinah iman seperti baliknya ular ke sarangnya, seperti baliknya ular ke sarangnya, atau masuk lagi kembali ke lubangnya. Itu perumpamaan baliknya ke iman nanti ke sana. Dan bahkan nanti kalaupun masih ada tersisa orang-orang yang tidak beriman dari orang-orang munafikin di kota Madinah, ketika Dajjal muncul dan Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah karena dipagari oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat, maka kata Nabi SAW, Madinah akan digoncangkan 3 kali goncangan. Dengan goncangan-goncangan tersebut keluarlah orang-orang munafikin, laki-laki atau perempuan, dan bergabung dengan Dajjal. Bergabung dengan Dajjal. Ini menunjukkan Madinah dijaga oleh Allah, juga orang-orang di dalamnya juga akan dijaga oleh Allah dari mereka yang benar-benar datang ke sana karena mencintai Madinah. Karena mencintai Madinah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. dan nanti akan kita ketahui riwayat-riwayat yang lebih lebih spesifik daripada riwayat yang sekarang ini, yang menunjukkan bahwasanya mencintai Madinah, mencintai Madinah adalah sifat orang-orang yang beriman, dan Nabi sangat mencintainya. Nabi SAW sangat mencintainya. Itu hadis yang ke 3242, sama dengan hadis sebelumnya, cuma di sini ada ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW yang sudah saatnya kaum muslimin untuk mengetahuinya, agar mereka ketika sampai di Madinah menjaga adabnya, kemudian juga tidak menanamkan kebencian kepada penduduk Madinah. Kepada penduduk Madinah, ya, penduduk Madinah tentu yang beriman, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu dari keutamaan yang telah didapatkan oleh pemerintah Saudi Arabia sekarang ini, apalagi rajanya merasa bangga dengan gelar pelayan atau penjaga dua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Apalagi tugas, apalagi amalan yang lebih mulia dari itu, yaitu memberikan kenyamanan, menjaga, melindungi dua tempat suci ini, dari mana Nabi SAW mengatakan tidak seorang pun yang berkehendak untuk melakukan kejahatan atau mengancamkan kejahatan untuk penduduk Madinah, apalagi Mekah tentunya, apalagi Mekah, kecuali Allah akan leburkan dia di neraka dengan api neraka seperti melebur atau melelehnya tembaga atau tembaga bila mana dibakar, atau garam bila mana dimasukkan ke dalam air. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 3243. Imam Muslim mengatakan, wahdathana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humaid jami'an anil Aqadi qala Abdun qala akhbarana Abdul Malik ibn Amr qala hadathana Abdullah ibn Ja'far an Ismail ibn Muhammad an Amir ibn Sa'din anna Sa'dan radhiyallahu ta'ala an rakiba ila qasrihi bil Aqiq فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال مآذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. Ini hadis juga praktik bagaimana para sahabat menerapkan tuntunan Nabi, undang-undang yang dibuat oleh Nabi bagi orang-orang yang tinggal di Madinah. Juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas diriwayatkan darinya oleh anaknya juga Amir bin Sa'ad, bahwasanya Sa'ad radhiyallahu ta'ala an suatu ketika menaiki kendaraannya dalam sebuah perjalanan menuju tempat tinggalnya, ya, di Aqid, di lembah Aqiq, jauh dari Masjid Nabawi, ketika itu dari perkampungan kota Madinah. Ada lembah yang dinamakan dengan lembah Aqiq. Sekarang sebagian dari lembah Aqiq itu melewati dekat dengan kampus Universitas Islam Madinah. Ya. Kampung Universitas Islam Madinah nanti akan melewati juga Bir Ali atau Dhul Hulaifa. Ini lembah yang dikenal namanya dengan Al-Aqiq di kota Madinah. Lembah artinya tempat mengalirnya sungai. Ya, tempat mengalirnya sungai, walaupun dia sungai kering. Kapan nanti dia ada sungainya? Ketika hujan lebat, kemudian berkumpul air, dan nanti akan mengalir melalui sungai tersebut. Ini lembah Wadi Al-Aqiq. Rumahnya Sa'ad bin Waqqas di sana. Rumah Sa'ad bin Waqqas di dekat Al-Aqiq. Kemudian dalam perjalanan mengendarai kendaraannya tersebut, dia berjumpa dengan seorang hamba budak. Fawajada abdan, ia menjumpai seorang budak yaqta'u syajaran, sedang memotong, menebang satu pohon yang di sana. Sebuah pohon di dalam di tanah haram. Au yakhbituhu, atau menebangnya, ya. Fasalabahu, maka Sa'ad bin Waqqas mencegah dan bahkan mengambil barang-barang yang dimiliki oleh budak tersebut. Parangnya, apapun perlengkapan yang ada pada dirinya ketika itu, maka disita oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Falamma raja'a Sa'adun, ketika dia sampai ke rumahnya, ja'ahu ahlul abdi, datanglah pemilik hamba ini, tuannya, ya, keluar, tuannya budak ini datang ke rumah Sa'ad. Ja'ahu ahlul abdi fakallamuhu, dan mereka melakukan negosiasi, an yuradda ala gulamihim au alaihim ma akhadha min gulamihim, meminta, berupaya membujuk-bujuk Sa'ad untuk mengembalikan apa yang tadi disita oleh Sa'ad, parangnya, apapun yang dimiliki untuk proses penebangan atau mengganggu pohon yang di sana, itu diambil, disita oleh Sa'ad. Dan datang majikan atau tuan dari budak ini untuk bernegosiasi, membujuk, menyampaikan harapan-harapan agar Sa'ad mengembalikan barang tersebut kepada budak mereka atau kepada mereka. Lalu Sa'ad mengatakan, ma'adallah, berlindung saya kepada Allah, ya, an arudda syai'an, untuk mengembalikan sesuatu, naffalanihi Rasulullah SAW, yang Nabi SAW berikan saya, yang telah diserahkan oleh Nabi kepada saya, yang diserahkan oleh Nabi kepada saya. Maksudnya apa? Maksudnya aturan tadi dari Nabi SAW, barang siapa yang kalian temukan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan oleh budak ini, maka ambil, sita semua yang ia miliki. Ya, itu tuntunan Nabi dan itu aturan Nabi. Makanya dia mengatakan, tidak mungkin saya kembalikan karena Nabi yang menyuruh saya mengambil, Nabi yang memerintahkan saya mengambilnya. Wa aba an yarudda alaihim, dan Sa'ad bin Waqqas enggan untuk mengembalikan barang yang disitanya kepada budak tersebut atau kepada majikan dan tuannya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat mempraktekkan aturan Nabi, ya, tanpa mendulikan siapapun juga, dan tidak ada hal yang terkesan toleransi. Tidak, sama sekali dia tidak mengembalikan, walaupun tuannya meminta dan berharap untuk dikembalikan, karena ingin menerapkan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga diambil pelajaran tentang keharaman tanah Madinah dan bagaimana para sahabat menjaga aturan-aturan tersebut. Bagaimana para sahabat menjaga aturan haramnya kota Madinah dalam kehidupan mereka. Kemudian hadis setelahnya, ya, 3244. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa ibnu Hujrin jami'an an Ismail qala ibnu Ayyub haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala akhbarani Amr ibnu Abi Amr maula al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab annahu sami'a Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadisnya hadis Anas yang telah berlalu, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum, yaqul, berkata Anas radhiyallahu anhu, qal Rasulullah SAW, Nabi bersabda, li Abi Talhata, kepada Abu Talha, Nabi bersabda kepada Abu Talha, iltamis li gulaman min gilmanikum yakhdumuni. Kata Nabi kepada Abu Talha, carikan untukku seorang budak dari budak-budak yang ada di yang ada pada kalian atau yang ada di sekitar kalian, yakhdumuni, sebagai pelayan bagiku. Jadi Nabi SAW meminta jasa itu kepada Abu Talha untuk mencarikan pembantu dari budak, ya, ketika itu dari yang ada di sekitar perumahan atau tempat tinggalnya Abu Talha. Fakharaja bi Abu Talha, ya, maka Abu Talha ini bapak tiri Anas, ya, Abu Talha ini bapak tiri dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Maka Abu Talha membawaku keluar, dan ternyata yang didapatkan bukan budak tetapi seorang sahabat yang merdeka, yang memang sudah lama melayani Nabi, sudah lama menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja bi Abu Talha, kata Anas bercerita, maka Abu Talha membawaku keluar, yurdifuni, memboncengiku di atas di belakangnya, di atas sebuah kendaraan, wara'ahu fakuntu akhdumu Rasulullah SAW. Maka saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayan Nabi. Kullama nazala wa qala fil hadis, yani setiap Abu Sa'ad, setiap Abu Talha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu membawaku. Selalu membawaku untuk menjadi membantu Nabi dan menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasa antarnya adalah ayah tirinya ini dari rumah ke kepada Nabi, siapa? Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, yang membawa Anas bin Malik untuk menjadi atau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani fakuntu akhdumu Rasulullah sallam kullama nazal, setiap kali Abu Talha datang ke masjid Nabi dan saya ikut, lalu saya melayani Nabi dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fil hadis, ya, terpotong ceritanya, dan di antara yang disampaikan oleh Anas dalam cerita ini, thumma aqbala hatta idza bada lahu uhudun, ya. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah perjalanan, ya, maksud fakuntu akhdumu Rasulullah SAW kullama nazal. Maka kata Anas bercerita, saya melayani dan membantu Nabi setiap kali dia pulang, setiap dia pulang dari perjalanan, disambut oleh Anas dan Anas melayani membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ketika dia thumma aqbala, ketika dia hampir masuk ke kota Madinah dalam sebuah perjalanan, idza badalahu Uhudun, dari kejauhan ketika dia melihat gunung Uhud, belum sampai ke Madinah lagi, masih jauh dia, karena Uhud itu bukit yang besar yang tampak dari kejauhan, dan Madinah dataran, hamparan, sehingga mudah untuk melihat gunung Uhud dari kejauhan. Nabi SAW pulang dari perjalanan dan dari jauh dia sudah melihat gunung Uhud, berarti sudah dekat dengan Madinah. Lalu kata Anas, ketika melihat Uhud, ia mengatakan, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Kata Nabi ketika melihat gunung Uhud dan sudah merasa dekat kota Madinah, ia mengatakan, ini gunung, itu gunung Uhud, adalah sebuah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung mencintai kita dan kita mencintainya, kata Nabi dari kejauhan. Falamma asyrafa 'ala al-Madinah, kemudian sudah, ketika sudah hampir tiba di kota Madinah, qal, lalu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha, ya Allah, sesungguhnya saya telah mengharamkan apa yang ada di antara dua gunungnya. Ya, dalam hadis-hadis sebelumnya, di antara dua kampung yang banyak batu hitamnya, ma baina la bataiha, itu dari arah mana kemarin kita kejelaskan? Dari arah timur dan barat. Sementara yang sekarang ini, ma baina jabalaiha, ya Allah, saya mengharamkan apa yang terletak, terdapat di antara dua gunungnya, dan gunung ini antara utara dan selatan. Antara utara dan selatan. Mislama harrama bihi Ibrahim, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim, ya Allah, berkahilah untuk penduduknya, penduduk Madinah, apa yang mereka takar dengan mud mereka atau dengan sa' mereka. Jadi buah-buahan, tanaman-tanaman yang merupakan hasil cocok tanam, hasil pertanian penduduk Madinah, itu didoakan oleh Nabi. Didoakan oleh Nabi, Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Sementara doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas thamarat, rezekikan kepada mereka dari buah-buahan. Jadi bukan tumbuh di sana, tetapi masuk ke kota Mekah. Sementara Madinah tumbuh di sana, ditanam dari apa-apa yang mereka butuhkan dari tanaman-tanaman, termasuk buah-buahan. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Madinah, dan ini hadis juga menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Madinah, bahkan sangat mencintai gunung Uhud. Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. cinta Gunung Uhud ini, dan ini sangat yang sangat luar biasa dari perbuatan Imam Nawawi, ia mengatakan bahwasanya cinta di sini adalah cinta hakiki. Cinta hakiki. Kemudian dia nukilkan bentuk-bentuk perbuatan hakiki yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti batu, seperti yang lainnya yang dijelaskan oleh beliau di sini, dan dia menetapkan bahwasanya di situ makna cinta yang muncul dari Gunung Uhud adalah cinta hakiki, walaupun dia tidak punya hati, walaupun dia tidak punya hati dalam pengetahuan kita sebagai manusia. Ya, ini pada halaman 725. Ya. Perkataannya, hatta idza badalahu Uhudun qala hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Sampai tampak oleh kami Gunung Uhud, Nabi bersabda, gunung ini mencintai kami dan kami pun mencintainya. Yang benar, ini perkataan Imam Nawawi, yang benar dan terpilih bahwa maknanya adalah Gunung Uhud mencintai kami dan kami pun mencintainya. Allah menjadikan keistimewaannya dengan mencintainya. Ya. Maksudnya di sini adalah cinta pilih, cinta hakiki. Ya, dalam bahasa Arabnya ada makna cinta hakiki, cinta yang sebenarnya. Ya, cinta yang sebenarnya dan tidak ditakwil. Dan tidak ditakwil. Kemudian dia mencontohkan sebagaimana yang lain, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu juga ada rasa takut kepada Allah. Walaupun kita tidak mengetahui apakah batu itu punya hati atau tidak. Karena dalam pemahaman kita yang cinta serta takut itu kan melalui hati. Ya, melalui hati. Sehingga tidak mungkin kalau seandainya yang tidak punya hati memiliki rasa takut dan memiliki rasa cinta. Ini dalam penilaian kita sementara Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu. Wa inna minha la ma yahbitu min khasyatillah. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, yaitu batu. Ya, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan hati kalian kasat, kata Allah berbicara kepada orang-orang Bani Israel. Thumma qasat, qasat itu kasat. Thumma qasat qulubukum, dan hati kalian keras, kasat. Fahiya kal hijarati, hati kalian itu tak ubahnya seperti batu. Dan bahkan lebih kasat, lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena batu saja yang keras itu memiliki sifat-sifat lunak, sifat-sifat lembut seperti yang diceritakan oleh Allah. Dan bahkan ada sifat lunak yang ada pada batu ketika batu itu jatuh dari tempat yang tertinggi, dari tempat-tempat tinggi, jatuhnya batu itu ternyata karena takut kepada Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ini yang ditetapkan oleh Imam Nawawi, bahwasanya cintanya Gunung Uhud itu cinta hakiki, sebagaimana takutnya batu juga takut hakiki. Hal itu sebagaimana ranting yang kering merintih, ya bukan ranting tapi pohon kurma yang merintih, terdengar oleh Nabi SAW yang awalnya sebelum dibuatkan mimbar dia bertopang kepada pohon. Dalam bahasa saya tunggul, tahu tunggul? Ya. Ya, batang pohon yang sudah dipotong atasnya dan tinggal bagian bawahnya saja, batang korma. Itu yang dibersihkan kemudian dijadikan tempat bertopangnya Nabi ketika khutbah. Ketika dibuatkan untuknya mimbar, itu kan tidak difungsikan oleh Nabi. Dan Nabi SAW mendengar rintihan pohon tersebut karena sudah jauh dari Nabi. Akhirnya Nabi mengusapnya, menggosoknya, menghiburnya. Ini menunjukkan mereka juga melakukan itu dengan nyata dan hakiki. Kerikil yang bertasbih, kerikil yang bertasbih, dan bahkan ada batu di Mekah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dahulu ketika setiap lewat di batu itu Nabi mendengar dia bersalam kepada Nabi, menyampaikan salam. Ya, dan sebagaimana batu yang membawa lari baju Nabi Musa, ini juga termasuk ya, berbuat. Juga sabda Nabi SAW, sungguhnya aku mengetahui batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku. Ini hadis sahih. Ya, ini menunjukkan bahwasanya cinta Gunung Uhud itu juga cinta hakiki. Yang tidak bisa kita pahami ketika itu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kenaan Allah mencintai, Allah menyukai, Imam Nawawi rahimahullahu taala menakwilkannya. Mereka ia menakwilkan sifat rahmat, menakwilkan yang bila mana disebutkan kepada Allah ditakwilkannya. Sementara untuk batu ditetapkannya cinta tanpa takwil, cinta hakiki. Kenapa ketika Allah berfirman sungguhnya saya punya tangan, kenapa tidak katakan itu tangan hakiki? Ketika Allah SWT mengatakan bahwasanya dia turun ke langit dunia, kenapa turun itu tidak dikatakan turun hakiki? Makhluk saja bisa dinisbatkan hakiki. Ini kebingungan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tetapi kemarin ada pengetahuan yang baru yang saya dapatkan dalam daurah Syekh Abdul Razak, bahwasanya ternyata Imam Nawawi setelah mengarang sebuah kitab yang kitabnya tersebut menyatakan dia rujuk dari pendapat-pendapatnya menakwilkan nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia rujuk dari pendapat-pendapatnya dan dia menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa dan sebagai penenang jiwa kita, hati kita untuk orang yang sekaliber Imam Nawawi yang luar biasa berkah ilmunya dan kita sangat memuliakan, mencintainya karena jasanya terhadap kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memilihnya walaupun usianya masih terlalu muda ketika meninggal dunia. 45 tahun meninggal tetapi luar biasa jasanya untuk umat ini. Dan bahkan bisa dikatakan kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah dan kitabnya Riyadhus Shalihin masuk ke semua masjid di permukaan bumi Allah ini. Dibaca, dihafal, dipelajari, diakui oleh semua orang. Ini berkahnya umur dan usaha Imam Nawawi rahimahullahu taala. Intinya kita balik kepada perkataan Nabi Allahumma kata perkataannya Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha. Sungguhnya ya Allah saya mengharamkan apa yang terletak di antara dua gunungnya. Gunung yang dua ini dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari diberikan namanya oleh Nabi yaitu ma baina airin wa thawr. Gunung yang pertama namanya Air. Gunung yang pertama namanya Air dan gunung yang kedua namanya Thawr. Thawr. Yang Thawr ini, gunung ini terletak di belakang Gunung Uhud. Terletak di belakang Gunung Uhud. Gunung kecil berada di belakang Gunung Uhud. Makanya kalau kita dekat dengan Uhud bagian arah ke utaranya, kita akan temukan tonggak tugu sebagai batas dari kota Madinah. Dia memasukkan sebagian besar dari Gunung Uhud ke dalam tanah haram. Karena dia terletak tonggak itu di belakang Gunung Uhud. Ya, Bukit Thawr itu terletak di belakang Gunung Uhud. Sementara Air itu sebuah gunung yang besar, panjang dan dia rata. Dia rata, tidak gunung yang begini yang bergelombang, dia rata. Dan dia kalau kita mengarah ke Zulhulaifah sebelah kiri kita, kita akan dapatkan terlihat dari jauh itu bukit atau gunung Air namanya di bagian selatan kota Madinah arah kiblat arah ke kota Mekah. Di situ nanti akan dekat dengan Miqat Bir Ali atau Zulhulaifah. Ini tentang ma baina jabalaiha. Kemudian setelah hadis 3244 tadi kita selesaikan, kita baca satu hadis lagi 3245. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari an Amri bin Abi Amr an Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi ghaira annahu qala inni uharrimu ma baina labataiha. Hadis yang ini juga hadis Anas bin Malik yang tadi, ya, juga hadis Anas bin Malik yang tadi radhiyallahu anhu. Di sini ada sedikit perubahan, yang di sana antara dua gunung, sementara di sini antara dua kampung yang banyak batu-batu hitamnya. Labataiha, dan itu antara timur dengan barat. Ya, antara timur dengan barat. Ini lafaz hadis yang sekarang ini. Sementara hadis yang tadi itu baina jabalaiha. di antara dua gunungnya, dan dua gunung itu yang dimaksud adalah antara utara dan selatan. Jadi timur barat sudah ada batasannya, utara selatan juga sudah ada batasannya. Yang tersisa bagaimana mengambil garis lurus antara dua, antara empat tempat ini. Utara selatan, kampung yang banyak batu hitamnya, timur barat, dua gunung tersebut. Jadi untuk mengambil garis lurus yang menyatukan, mempertemukan tiga, empat titik tersebut. Sehingga sebagian para ulama berbeda pendapat dahulu, berbeda pendapat apakah areal setelah Wadil Aqiq, Lembah Aqiq itu tanah haram atau tidak. Kampus Universitas Islam Madinah, dari mulai saya masuk ke sana tahun 93 kalau tidak salah, Oktober 1993 sampai 2000-an para ulama masih berbeda pendapat untuk apakah masuk tanah haram atau tidak, karena dia di luar titik 4 tadi, di luar titik yang 4 tadi, untuk mengambil garis lurus untuk apakah dia dijadikan sebagai bentuknya bundar, disatukan dalam bentuk bundar, atau memang diambil dipertemukan dalam bentuk petak saja. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan akhir-akhir ini semenjak mungkin 2000, sebelum 2010 ya, sebelum 2010 kalau tidak salah, atau 2010 ke atas sedikit, mereka sepakat untuk memasukkan kampus tersebut ke dalam tanah haram, ke dalam tanah haram. Dan bahkan sekarang ini, misalnya ini kampus dan ini sebelah saya ini adalah Masjid Nabawi dan ini kampusnya, maka sekarang setelah kampus ini langsung, setelah kampus ini langsung dan ini pagarnya, nah di dekat pagar itu sekarang sudah ada batas tanah haram, tugu yang saya maksud tadi, yang mengitari tanah haram, ada tugunya di sini, akhir dari tanah haram atau dari yang dari luar ini awal dari tanah haram tulisannya. Ya, ini pas di pagar tembok bagian luar dari kampus tersebut. Kalau dulu tidak ada, dulu tidak ada. Sehingga di sini kan kampusnya dari waktu di bawah 2000-an, di bawah 2000-an kalau tidak salah, dari 2005 ke bawah, 2005 ke bawah atau 2000 ke bawah, itu kampus itu tidak terlalu banyak bangunan-bangunannya. Ya, jadi masih banyak padang pasirnya, padang pasirnya. Dan kita ketika berjalan-jalan di sana, karena masih di bawah pagar, dalam pagar kampus yang sangat luas, kita banyak melihat banyaknya dop-dop itu, banyak hewan-hewan seperti biawak bentuknya, tetapi dia memiliki lubang dan hidup dalam lubang di bawah tanah yang dalam. Banyak berkeliaran, berjalan-jalan, dan kita seringkali mengejarnya, larinya sangat cepat. Makanya ada inisiatif dari teman-teman untuk memancingnya, untuk memburunya. Ketika itu kita tidak terlalu khawatir, karena memang belum ada pendapat yang tegas dari para ulama apakah tanah haram atau tidak. Makanya yang pertama kali yang saya tahu yang memburu dhab itu Ustaz Syafiq Basalama. Ya, Ustaz Syafiq Basalama, dia orangnya cekatan, ya, aktif. Maka dia mencari tahu bagaimana caranya dan sempat berdiskusi dengan saya. Maka saya berikan pengalaman saya memburu hewan, memburu burung, menjerat burung. Maka saya ajarkan bagaimana buat jerat, jerat di pinggir atau di mulut lubang biawak tersebut, kemudian besok dicari, karena dia pasti keluar. Beberapa lama dicarinya, sudah banyak yang kena jerat tersebut, dan banyak, ada yang 10 ekor dia dapat perharinya. Akhirnya kita sembeli, kita masak, dagingnya sangat luar biasa, bukan seperti daging hewan biasa, tapi dia lebih ke daging ikan, lebih ke mengarah ke bentuk ke daging ikan. Sebelum kita melakukan itu, kita sudah juga memakan dop ini dari di rumah salah seorang dosen di sana, yang kita sering kali makan di rumahnya, di daerahnya, bukan di Madinah, daerahnya daerah-daerah subur, di situ banyak sekali dopnya. Maka diburunya di sana, dibawa ke Madinah dan dimasak untuk dihidangkan ke kita. Enak dagingnya, enak dagingnya. Dan yang terkait dengan pembahasan kita adalah tadi, yang di luar titik empat tadi, yang misalnya ada di sini, itu para ulama dahulunya berbeda pendapat. Sekarang mereka ambil garis lurus dalam bentuk bundar. Jadi bukan garis lurus begini saja, tetapi mempertemukan tiga empat titik ini, tapi diambil dalam bentuk lingkaran. Lingkaran dan akhirnya termasuklah termasuk ke Tanah Haram kampus Universitas Islam Medina sekarang ini, dan itu yang diharamkan oleh Nabi. Itu yang diharamkan oleh Nabi dengan ketentuan yang telah kita pelajari dalam beberapa hadis yang telah kita lewati. Itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.